إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: المسألة العشرون، مسألة yang ke-20. اعتقادهم أن أفعال السحرة والكهان من كرامات الأولياء. اعتقاد mereka, keyakinan mereka ahlu jahiliyah, bahwa perbuatan-perbuatan para tukang sihir dan para dukun itu merupakan karomahnya para wali. Ini perkara-perkara yang di luar adat kebiasaan manusia, di luar kemampuan manusia, yang ditunjukkan dan ditampakkan oleh para tukang sihir. Mualaf menyatakan i'tiqaduhum fi makhariqis sahara. Keyakinan mereka pada perkara-perkara yang luar biasa dari para tukang sihir, wa'amthalihim, dan yang semisal mereka. Isyarat daripada berbagai macam julukan-julukan dari orang-orang yang menghambakan diri kepada syaitan. Kalau pada masa Rasul disebut sahir atau saharah, wa amsalihim, yakni yang semisal mereka dengan hakikat yang sama, walaupun julukannya namanya berbeda-beda. Banyak sekali sebutan-sebutannya. Ada araf, orang pintar, paranormal. Itu sebutan-sebutan pengkelabuhan. Karena dukun itu konotasinya jelek, sehingga mereka tidak mau disebut dukun. Sedangkan mereka melakukan amalan daripada amalan-amalan dukun, menerawang, menerka-nerka dan mereka-reka apa yang akan terjadi kemudian. Dan yang semisal mereka juga adalah orang-orang yang memiliki kemampuan ahli hipnotis. Meskipun mereka berusaha menyamarkan dan berusaha untuk menunjukkan sisi-sisi ilmiah, tidak ada sisi ilmiahnya, ya, tidak ada sama sekali untuk dibuktikan secara klinis bagaimana seseorang melihat dan memandang kepada api tiba-tiba kemudian pingsan, kalau bukan karena bantuan syaitan dari kalangan jin. Kemudian bisa menembus benda padat. Manusia menembus benda padat bagaimana coba? Tangan menembus kaca, berjalan di atas air, terbang di udara. Mungkin sebagiannya ada yang hial, dalam artian memakai alat-alat tertentu yang tidak kasat mata. Mungkin wallahualam, kemampuan-kemampuan teknologi sekarang kita tidak tahu. Tetapi banyak di antara mereka benar-benar melakukan hal tersebut atas bantuan syaitan dari kalangan jin. Wallahul musta'an. Maka yang seperti ini merupakan sahara dalam bahasa syariat, bukan penyihir dan dukun. Meskipun diistilahkan dengan bahasa-bahasa yang lebih halus, halusinasi, dijadikan halusionis. Al-Muhim begitu disebutkan menjadi bahasa-bahasa yang lebih halus, ilusionis. Padahal itu bukan ilusionis, tapi bantuan daripada siapa. Mereka menganggapnya bahwasannya perkara yang mampu dilakukan oleh orang-orang tersebut di luar daripada kemampuan keumuman manusia sebagai karomah salihin, karomah orang-orang yang saleh. Dan ini masih sangat laris di tengah-tengah kaum muslimin saat ini, pada kelompok-kelompok sufi. Mereka memuliakan seseorang, dianggapnya sebagai orang yang saleh, memiliki kesaktian, sakti mandraguna, disebabkan karena memiliki kemampuan-kemampuan mistis tersebut. Semakin banyak perewangannya, semakin banyak yang tunduk kepada dia dari kalangan khatib-khatibnya, berarti dia semakin tinggi kedudukannya. Dalam acara-acara perhelatan besar mampu mendatangkan sekian ribu pasukan kasat mata, itu sebagai suatu kebanggaan. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Itu adalah perang-perang jahiliyah. Orang-orang seperti itu tentunya tidak pantas ditokohkan, apalagi kemudian justru dijadikan sebagai teladan, dimuliakan, dianggap sebagai wali lagi, pengusaha. Wa nisbatihi ilal anbiya, dan penisbatan mereka, yakni as-sihr, kepada para nabi. Karena nasabuhu di Sulaiman alaihi salam, sebagaimana mereka menisbatkannya kepada Sulaiman alaihi salam. Mereka di sini adalah ahlul kitab dari kalangan Yahudi, sebagaimana dalam tafsir surat Al-Baqarah 103. Pada hari Selasa pekan kemarin pembahasannya di Masjid Al-Khairah, dan masih melanjutkan pembahasannya masalah tersebut nanti malam insyaallah pada maghrib. Baik. Mereka menisbatkan sihir adalah amalan daripada Nabi Sulaiman, sehingga orang yang memiliki kemampuan sihir, semakin tinggi ilmu sihirnya, berarti dia semakin mulia. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, al-makharid hiya al-umur al-khariqah lil-adah. Al-makharid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam matanya, i'tiqaduhum, keyakinan mereka, fi makhariqis sahara. Makhariqis sahara maksudnya dengan kasrah, bukan dengan qaf, karena dia berkedudukan sebagai mudhaf. Di antara yang menyebabkan mamnu min sharaf itu dia bisa dikasrah adalah di saat berubah sebagai mudhaf. I'tiqaduhum fi makhariqis saharah, keyakinan mereka pada makhariq. Makhariq apa makhariq? Al-umur al-khariqah lil 'adah. Ya, ini perkara-perkara yang melampaui batas keumuman manusia, kemampuan-kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh keumuman manusia. Wala yaqdir 'alaiha illallah, dan yang tidak dimampui oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya makhariq di sini segala sesuatu yang itu di luar daripada kemampuan manusia secara umum. Meskipun dengan bantuan-bantuan syaitan seolah-olah bisa melakukan seperti terbang, berada di atas air, dibakar, penggal kepalanya, kemudian kembali lagi, nirawa rontek. Seperti ini adalah sesuatu yang makhariqul 'adah. Wa idza jarat 'ala nabiyyin fayya mu'iza. Apabila terjadi di hadapan Nabi, dalam artian dilakukan oleh Nabi SAW, fahiyya mu'jizah, maka ini namanya mu'jizat kalau dilakukan Nabi SAW atau seorang Nabi, siapapun dia. Kalau dilakukan oleh seorang Nabi perkara tersebut, maka sebutannya adalah mu'jizat. Mu'jizat dengan sihir berbeda. Mu'jizat ini perkara-perkara yang Allah jadikan sebagai pembenar akan kenabian dan kerasulan. Sesuatu yang benar-benar tidak akan disanggupi oleh yang namanya makhluk. Betul-betul datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apa yang dilakukan oleh as-saharah ataupun musyawidah, orang-orang yang melakukan berbagai macam tipuan-tipuan, trik-trik sulap dan semisalnya itu, itu tidak sampai dan tidak akan pernah sampai kepada apa yang bisa dilakukan oleh mukjizatnya para rasul. Menjadikan tongkat betul-betul berubah jadi ular, hakiki ular, tidak akan bisa mereka. T. Mithul qalbil 'asha hayyah. Semisal merubah tongkat menjadi ular. Li Musa alaihi salam, bagi Musa alaihi salam dirubah tongkat menjadi ular besar. Dalam ayat tersebut sebagai Thu'ban mubin, Thu'ban. Dalam ayat yang lain hayyatun tas'a. Thu'ban itu artinya ular besar. Ular besar itu korban. Sedangkan hayah itu ular secara umum. Maka para ulama mengkompromikannya, yakni maksudnya ularnya itu sangat besar. Biasanya kalau ular besar dia tidak gesit, ya. Ular besar ya lembek begitu jalannya. Tetapi ini ularnya Nabi Musa, dia ularnya itu bentuknya korban tapi gerakannya hayah. Bentuknya itu korban, ya. Ular besar tetapi gerakannya gerak ular kecil, sangat gesit. Ya, dengan sangat tepat dia memakan daripada habl wal'isi, tongkat-tongkat dan tali-tali milik para sahal. Dan betul-betul ditelan, dimakan, habis ludes. Maka mereka mengetahui bahwa ini bukan perbuatan manusia. Para sahal itu, dan itu adalah paling topnya di masa Fir'aun, itu mereka paham bahwa ini bukan sihir yang ini. Sedangkan apa yang kami lakukan ini hanya sekedar sihir. Nah, ini betul-betul jadi ular betulan, gitu loh. Sehingga mereka paham ini adalah kebenaran, datanya betul-betul alami. Sehingga mereka langsung bersujud semua demi mengenali sesuatu daripada mukjizat Rasul. Wa mithlu ma 'inda 'Isa 'alaihi salam min ibra'il akmah wal abros, dan semisal apa yang ada pada Isa alaihi salam dari menyembuhkan al akmah, yakni buta sejak lahir. itu sampai sekarang masih belum ada obatnya, Al-Aqma. Kecuali transplantasi ya Pak jelasnya, ya operasi dengan diambil dan ditaruh padanya mata yang lain, transplantasi. Adapun pengobatan maka sampai saat ini belum ada obatnya untuk bisa kemudian mata buta semenjak lahir kemudian bisa melihat. Wal abros sampai sekarang juga belum ada obatnya. Penyakit kusta ini sampai sekarang. Kalau hanya sekedar untuk menahan kemudian tidak sampai melebar maka sudah ada. Tapi menyembuhkan belum. Belum sampai pada taraf menyembuhkan. Ini Nabiullah Isa pada masa tersebut ya, pada masa tersebut sangat jauh sekali dengan ketinggian teknologi medis. Hanya diusap. Penyakit apapun dengan usapan tangan Nabiullah Isa alaihissalam sembuh. Apa yang tercontohkan di sini adalah yang paling hebat penyakit, bukan menunjukkan hanya dua penyakit itu saja yang disembuhkan. Sekedar diusap sehingga disebut Al-Masih. Wa ihya'il mauta bi'inillah, menyembuhkan orang mati dengan izin Allah. Ya. Tidak ada yang bisa melakukannya. Walaupun orang kafir sudah berkolaborasi dengan berbagai macam cara, bagaimana supaya mereka bisa hidup abadi dengan bahasa mereka, menangkal berbagai macam perkara, menghambat ketuaan. Usaha mereka sudah sampai pada taraf itu, tetapi tidak sanggup. Dan kematian pun juga tidak menunggu tua. Seandainya katakanlah mereka menemukan satu formula jitu menangkal ibadah sel-sel ini menua pada tubuh manusia, tapi tetap ajal akan datang juga pada mereka. Betapa banyak anak kecil meninggal dunia, masih muda meninggal dunia, dan meninggal dunia tanpa sebab, tiba-tiba ya, meninggal dunia. Dan kalau sudah mati, tidak ada satupun yang bisa menghidupkannya kembali. Maka itu adalah mukjizat. Wa ma'atallahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal mukjizat Allah ta'ala muhaha al-Qur'anul Azim. Dan apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW daripada mukjizat-mukjizat. Setiap Nabi memiliki mukjizat. Setiap Rasul itu dibawakan oleh Allah SWT mukjizat. Tetapi mukjizat itu bukan sesuatu yang dimaukan oleh seseorang dari kalangan Rasul kemudian muncul. Tidak. Sesuatu yang diwahyukan kepadanya untuk melakukan ini, melakukan itu, dan terjadi seperti apa yang diharapkan oleh Allah SWT. Nabiullah Ibrahim di saat dilempar ke dalam api, beliau bukan kemudian minta api itu kepada api, "Wahai api, saya adalah nabi, kamu menjadi dingin untuk saya." Tidak. Sama sekali pasrah sudah. Betul-betul pasrah. Dilemparkan ke dalam api di atas udara, Jibril datang, "Ya Ibrahim, Ala kami hajat, apa kamu punya hajat kepada?" Maka amma min kafar wa amma min Allah fabar. Adapun kepada Allah kan tidak. Adapun kepada Allah maka iya, kata Ibrahim. Dalam keadaan terlempar juga. Maka Allah menyatakan, "Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Tidak seperti yang ditanam. Semisal firman Somo, wali-wali itu kemudian dia bisa dengan semaunya mendapatkan sesuatu daripada apa yang disebut dengan mukjizat. Batu berubah menjadi emas, pohon apa itu? Pohon aren, orang kali jadi emas. Al-Muhim ini sesuatu yang melebihi dari para Rasul demikian. Tidak ada Rasul seperti itu, tidak ada. Ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru kemudian diberi wahyu, kamu melakukan ini, kamu melakukan itu, maka akan muncul begini dan begitu. Tidak ada kemampuan bagi para rasul mendatangkan satu ayat, satu mukjizat kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi setingkat wali, orang-orang saleh yang disebut dengan karomah dan bukan mukjizat. Maka itu datangnya ya sekonyong-konyong kepada mereka dari bentuk pemuliaan Allah kepada mereka. Adapun seseorang yang mampu melakukan ini, mampu melakukan itu dengan keinginan dia sendiri, berjalan di atas air dan sebagainya, maka itu adalah dari bantuan-bantuan syaitan, dari bantuan-bantuan jin. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling agungnya adalah Al-Qur'anul Azim. Alladzi ajazal basyariyatu kulluha. Di mana? Atau ajazal basyariyatu kulluha. Al-Qur'an ini melemahkan seluruh manusia semuanya, enggak ada yang sanggup untuk mendatangkan yang semisalnya. Wa ajazal jinna wal insa an yaktu bimithlih. Melemahkan jin dan manusia semuanya. Ulla in istama'atil jinn wal insu 'ala ayatu bimithli hadzal qur'an la ya'tu bimithlihi wal kana ba'duhum li ba'din dhahira. Sungguh seandainya saja berkumpul dan berkolaborasi satu dengan yang lain antara jin dan manusia untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, mereka tidak akan sanggup untuk mendatangkannya. Walaupun mereka melakukan kerjasama. Ini juga isyarat memang memungkinkan antara manusia dengan jin itu berkolaborasi, memungkinkan bekerjasama. Sehingga kalau ada perjanjian-perjanjian manusia dengan jin, ya, syaitan-syaitan dengan jin, mungkin memang bisa terjadi sesuatu yang berita sampai kita mutawatir adanya santet, adanya temung, peluk dan sebagainya. Itu bantuan-bantuan jin kepada manusia. Kalau mereka bersatu padu, ya, dengan berbagai macam apa yang mereka mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak akan sanggup. Maka ini merupakan sebesar-besarnya mukjizat. Kitab suci yang abadi, yang membawa kepada barokah, membawa kepada kemakmuran, kejayaan, kebaikan, kemaslahatan secara sempurna bagi kehidupan umat manusia. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebagai kalam dari Rabbul Alamin. Tetapi manusia mereka meninggalkannya. Bahkan dari kaum muslimin sendiri banyak yang menjadikan Al-Qur'an ini mahjur, ditinggalkan. Karena tidak tahu akan kandungannya, tidak tahu akan betapa sangat mulianya, tidak pernah mempelajarinya sehingga menganggap tidak perlu untuk menjalankan syariat Allah azza wajalla. Dan begitu sangat pede dengan aturan-aturan buatan mereka sendiri. Bayangkan aturan-aturan buatan manusia rusak tambah. Setiap aturan yang bertentangan dengan Al-Qur'an, aturan-aturan Allah, pasti rusak. Pasti. Itu sudah merupakan ketetapan dari Rabbul Alamin. Karena itu adalah hukum jahiliyah. Apa hukum jahiliyah dia turun? Wa man ahsana minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka cari? Siapakah yang lebih baik punya dari Allah bagi orang-orang yang yakin? Maka sungguh sangat, sangat dan sangat-sangat kasihan sekali orang-orang yang duduk di parlemen sebagai badan-badan yudikatif yang menentukan hukum, membuat hukum. Kasihan mereka. Di akhiratnya, kalau di dunia mungkin mendapatkan fasilitas-fasilitas sehingga mereka berlomba-lomba siap untuk mengeluarkan kantong tebal dari sapunya demi untuk kemudian meraih kedudukan tersebut, sehingga bisa mendapatkan berbagai macam kenyamanan hidup. Kedudukan yang itu adalah amanah, dianggap sebagai sesuatu yang menjanjikan kesenangan. Wallahul muslim. Tertipu. Kerugian yang akan mereka dapatkan. Penyesalan. Maka jangan terkecoh dengan berbagai macam hinar-hinarnya dunia ini. Sementara saja ini kita hidup di dunia. Berikutnya nanti kita akan saksikan bagaimana mereka akan menangis dan menyesali segala apa yang mereka perbuat dan mereka lakukan. Allah musta'an. Amma idza jara khariqul 'adah 'ala yadi 'abdin salihin taqiyyin mu'min. Adapun jika terjadi perkara yang di luar daripada batas kemampuan manusia pada seorang hamba yang saleh, bertakwa, beriman, fahada yusamma karamah minallah azza wajalla, maka ini disebut sebagai karamah minallah. Sekali lagi, terjadinya bukan atas kehendak di saat dimaukan kemudian terjadi. Karena saya adalah orang saleh, maka saya ingin menjadikan pasir ini menjadi nasi. Bisa? Tidak ada contohnya sama sekali. Tidak ada. Saya ini orang saleh, maka saya ingin menjadikan pohon itu misalnya berbuah, pohon mangga berbuah durian. Bisa? Tidak pernah ada yang seperti ini. Orang saleh di saat mendapat sesuatu, mereka pasrah kepada Allah. Dengan kepasrahan itulah Allah menolongnya. Seperti kejadian Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan selama 300 tahun. 309 tahun. Apa ada keinginan dari mereka? Tidak. Ya. Sahabat yang kemudian dibunuh oleh orang-orang musyrikin, sebelumnya disalib, kemudian makanan datang kepadanya, anggur dan sebagainya, itu pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala, diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim, karamah itu datang bukan atas kehendak daripada orang yang saling tersebut, tetapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ajroha 'ala yadi Allah Subhanahu wa taala, jalankan itu untuk hambanya tersebut. Imma li hujjatin fiddin, bisa untuk dalam rangka hujjah dalam agama, seperti Abu Muslim Al-Khawlani misalnya dibakar oleh siapa itu Al-Ansi Al-Yamani yang mengaku sebagai nabi palsu, Al-Aswad Al-Ansi. Maka ini adalah sesuatu yang merupakan bentuk khawariqul adah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada hambanya yang saleh. Meskipun belum sempat dibakar itu kalau tidak salah. Karena banyak dari kalangan orang-orang yang di sekitar Al-Aswad ini yang menghalanginya. Kalau sampai nanti ternyata Allah jadikan kepada dia satu karamah, maka akan hilang di bawah dan akan terbongkar seluruh daripada kebohongan. Maka biarkan saja orang ini. Yang penting suruh orang ini menjauh dari ini. Akhirnya diusir sama Al-Aswad dari Yaman, sampai kemudian bertemu dengan Umar bin Khattab di Madinah. Pokoknya suruh pergi dari Yaman. Ada pula yang dipenjara oleh Al-Hajjaj di penjara sampai berapa bulan itu. Dalam keadaan Al-Hajjaj mengatakan jangan diberi makan, jangan diberi minum, di penjara, penjara yang sangat sempit. Seorang ulama, orang saleh. Setelah itu kemudian Al-Hajjaj menyuruh untuk dibuang bangkainya. Setelah sekian lama sudah dipastikan mati, sudah buang saja bangkainya. Ternyata di saat dibuka penjaranya di bawah tanah gelap, dia masih dalam keadaan berdiri sholat, orang sholat tersebut. Setelah melihat seperti itu, Al-Hajjaj kemudian membebaskannya dan menyuruhnya pergi. Jangan sampai aku berurusan dengan orang seperti ini. Pergi, diusir, pergi dan tidak diapa-apakan sekarang. Tidak boleh mengganggu. Nah, kejadian-kejadian ini adalah perkara-perkara khawariqul adat yang merupakan karamah bagi wali-wali Allah SWT. Seorang yang berbicara dengan singa dari masukkan kaum muslimin, dia pergi menyendiri masuk ke tengah hutan, ya, ada yang mengikutinya dari belakang, ternyata sholat, sholat malam, ya, supaya tidak diketahui oleh tentara-tentara yang lain, dia menyendiri asik sholat di situ. Karena datang seekor singa, singa burung mengerikan, sangat sangat garang dan sangat buas. Orang yang mengikutinya langsung naik pohon setinggi-tingginya menyaksikan apa yang terjadi. Ternyata singa tersebut menjadi jinak sekali di hadapan orang soleh tersebut. Diperlakukan seperti kucing, dilulus di ini, kemudian disuruh pergi. Kejadian-kejadian seperti ini pada masa-masa ulama salaf sangat banyak sekali. Perkara-perkara yang merupakan khawariqul adat, karamah dari para orang-orang soleh, para wali. Maka tidak benar kalau Ahlus Sunnah dinyatakan mereka tidak menghormati para wali dan tidak meyakini adanya karamah. Sama sekali tidak benar. Hanya saja orang-orang sufi mereka membuat-buat dan mengada-ada berbagai macam karamah untuk tokoh-tokoh mereka. Perkara-perkara yang itu betul-betul sangat menjijikkan sekali kalau dibaca dari kitab-kitab tokoh-tokoh mereka. Dan sangat tampak sekali kedustaan-kedustaannya. Orang berada di atas kapal, diombang-ambingkan oleh badai, topan, ombak yang sangat besar menghulu, ya, mereka sudah dalam keadaan pasrah, tidak mungkin bisa selamat sudah dengan ombak tersebut. Kemudian mereka menyeru nama-nama tokoh-tokoh sufi, ya fulan, ya alam, begitu, anggirna, anggirna, menyebut nama-nama tokoh itu. Kemudian tiba-tiba dari dasar laut keluar tangan besar mengambil daripada perahu ataupun kapal tadi itu dan ditaruh di daratan. Kelihatan apa nih? Kelihatan gunung. Imma li hujjatil jin wa imma li hajatil muslimin. Bisa karena hujjah di dalam agama terkait dengan contoh yang telah tersebut, ataupun karena hajat dari kaum muslimin. Seperti juga contoh-contoh yang tadi telah disebutkan. Dan kemudian saya memberikan contoh-contoh pula karena hak melalui Maryam alih masalah bagaimana yang terjadi pada Maryam alih masalah alih hasalah. Di anna Zakaria idza dakhala 'alaiha al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab, yakni tempat di mana Maryam berada di situ, satu tempat yang berada mihrab yang berada di atas dan di bawahnya adalah Zakaria. Tidak ada yang bisa melewati mihrab, yang sampai kepada mihrab tersebut kecuali melewati Zakaria. Tidak tahu persis, tidak ada yang bisa masuk ke tempat tersebut. Dan di situ Maryam hanya diperuntukkan ibadah saja sebagai bentuk nazar dari orang tuanya. Diharap pengennya anak laki-laki, tetapi yang lain perempuan. Sebagai seorang muharraf di tempat ibadah tersebut, yakni pengabdi Allah SWT, ternyata perempuan, maka tetap tidak berubah daripada adanya dan menjadikan Maryam muharraf tersebut beribadah dan di bawah asuhan daripada Nabi Zakaria. Di saat Nabi Zakaria masuk ke mihrab, mungkin mau memberi makan dan sebagainya, waktunya untuk memberi makan, ternyata sudah ada terhijab makanan-makanan di situ. Wajadah indah rizqah, rizki yang dimaksudkan di situ adalah berbagai macam makanan-makanan dan buah-buahan. Dan uniknya, buah-buahan yang ada itu adalah buah-buahan yang langka, yang tidak ada di musimnya. Kalau sekarang sedang musim mangga, maka buah-buahan yang ada justru buah-buahan apa? Durian, misalnya ini contohnya. Artinya di luar sana tidak ada ini. Buah-buahan tersebut belum musimnya, tapi tersedia di sini. Wan yang mustafar dari ibadah di hadapan mihrab, sedangkan saya menghabiskan waktunya ibadah di mihrab tersebut. Wan makan ibadah dan mihrab itu maksudnya adalah tempat ibadah. Ditanya, anak lagi hadir dari mana kamu dapatkan ini? Apa yang ingin dilihat? Jawabannya dari Allah dan Allah. Ya, tiba-tiba saja datang begitu saja. Tanpa ada usaha dari Maryam sedikit pun. Kadzalika ma hasala li ashabil kahfi minan naum at-tawil, demikian pula apa yang terhasilkan bagi ashabil kahfi, tidur yang panjang 300 tahun. Wa baqa'uhum ala halatihim, dan tetap pada kondisi mereka. Lam taqulil ardu aqsamahum, tanah sama sekali tidak bisa memakan daripada dasar mereka, dimakan oleh tanah, maksudnya ini tidak membusuk. Ya karena memang tidur, bukan nasi. Tetapi kan mestinya organ-organ dalam kalau tidur usia sampai 300 tahun, bayangkan. Sedangkan di situ ada pencernaan. Kita saja kalau tidak makan 2 hari, 3 hari seperti apa pencernaannya ini? Ini dalam keadaan normal semuanya, organ dalamnya semuanya normal. Walau yang sulfi hayati infala, tidak terjadi sama sekali pada mereka itu kelas. Dalam artian tidak berubah kulit mereka, rambut mereka, kuku mereka juga tidak semakin panjang, gigi mereka tidak rontok 300 tahun padahal. Dan pakaian mereka, kalaupun mungkin badan, ya mungkin karena badan Allah jaga ini, pakaian mereka bagaimana? Ini ternyata Allah juga jaga pakaiannya. Usia 300 tahun tidak kemudian menjadi usah. Demikian pula seorang yang melewati satu negeri yang kemudian nanti sudah mati, kemudian dia mengatakan anak yang dihadirlah pada waktu ini. Bagaimana Allah bisa menghidupkan negeri yang sudah mati seperti ini? Tinggal puing-puingnya sudah hancur, sudah tanduk, terbakar, semuanya hancur rubuh. Bagaimana bisa hidup kembali negeri yang sudah mati seperti ini? Karena kalau Allah yang taat, Allah matikan selama 100 tahun. Tumma ba'at. Kemudian Allah hidupkan. Kamu nanti berapa lama kamu tinggal? Kalau Nabi Sulaiman Al-Fatihah, dia mengatakan yang sekitar satu hari mungkin. Karena rasanya kok nyenyak sekali satu hari itu. Atau ya sebagian hari lah, tengah hari ini. Tidak satu, dia sampai satu hari. Maka Allah nyatakan, bahkan engkau tinggal selama 100 tahun. Selama itu kenyataan. Jadi tidur selama 100 tahun. Tidak percaya? Fanzur ila ta'am. Perhatikan kepada makanan. Lam yata sama, tidak tertentu oleh waktu. Dalam artian makanannya tetap masuk utuh. Makanannya masih tetap bagus, tidak basi, tidak hancur. Makanannya ya. Wandur ilah dinari, tetapi perhatikan pada unta apa? Pada keledai. Ternyata sudah menjadi tulang belulang di sampingnya ini. Sudah mati untanya. Wandur ilah ridham taiman kaifa rusyuha umma nakumalah. Kemudian perhatikan tulang belulang sudah berserakan itu. Bagaimana kami merasainya kembali? Betul-betul terlihat di mata dia. Tulang belulang tersebut bergerak-gerak kemudian membentuk ya dengan sedemikian rupa menjadi bentuk daripada keledai. Setelah itu tumbuh darinya dari tulang tersebut dagingnya, kemudian setelah itu bulunya, kemudian juga urat-urat di dalamnya dan seterusnya, kemudian ruhnya hidup kembali seperti sedia kala. Walina jangan pak ayat walina untuk kami jadikan ayat kepada kami. Ini juga merupakan karamah. Karamatul awliya. Amma ma yadri mimma yusbih qawal adat ala aidil kafara. Adapun apa yang terjadi yang mirip seperti qawal adat ya, perkara yang memang luar biasa yang dilakukan oleh orang kafir, fa hadhihi tu'tabar min af'ali syaitan. Maka ini semua adalah amalan-amalan setan. Fa hadhihi tu'tabar min as-sya'wadat wal-miyal wa-sikr at-tahyil. Ini semua merupakan syawadat, tipuan mata ataupun yakni ulat ataupun tipu daya ataupun sihir, magic yang bersifat ilusi. Aw min amali syayatin atau dan yang seperti ini, syawadat seperti ini banyak sekali bentuk-bentuknya. Memang sekarang ini luar biasa kemampuan dunia sulap. Luar biasa sekali, betul-betul sampai pada taraf yang sambil mampu seolah-olah membuat ya, padahal itu hanya tipuan-tipuan belaka, tipuan-tipuan alat, kamera dan sebagainya, ataupun tata letak lewat tempat daripada dilaksanakannya pulang ya. Bisa tampak sangat real, padahal itu hanya syawada wal hiyal dan hanya ilusi saja. Ada pula betul-betul min a'mali syayatin wastihdamihim li'ifsad aqaidil insan wa idrar bihi. Amalan-amalan syaitan dan menggunakan dan memanfaatkan mereka para syaitan dari kalangan jin untuk merusak akidah-akidah manusia dan juga membahayakan mereka. Walaysa min al-karamah, dan bukan daripada karamah sama sekali. Kalladhi yatir fil hawa, seperti orang yang bisa terbang, betul-betul terbang ya di udara. Kenapa bisa dikatakan terbang di udara? Nah dia dengan apa istilahnya hula-hoop itu, lingkaran besi itu diginikan, ya masuk, betul-betul tidak ada sama sekali tipuan, masuk, ya menunjukkan bahwa di sini tidak ada tipuan sama sekali. Hula-hoopnya diputarkan begitu, kalau seandainya ada tali tentunya sudah kelihatan, itu tidak sama sekali dia berada dalam hula-hoopnya, dia terbang ke sana kemari di hadapan manusia. Apa yang seperti ini kalau bukan bantuan daripada syaitan? Dia turun dari gedung sangat tinggi bertingkat, gendong orang lagi turun, mulus pelan kayak Superman. Ya seperti ini kalau bukan bantuan syaitan, siapa lagi? Allah memusnahkan. Dulu yang tampak melakukan hal tersebut David Copperfield. Dulu waktu anak kecil, ya anak kecil maksudnya waktu-waktu itu yang ma'ruf. Kalau sekarang kita gak kenal para pesulap-pesulap yang model seperti ini. Allah musta'an. Maka itu merupakan perbuatan daripada para syaitan. Aw yamshi 'alal ma'a yatir fil hawa, terbang di udara atau berjalan di atas air, wa huwa fajir, sedangkan dia adalah orang fajir, apalagi kafir. Fahada min fi'li syayatin, maka ini merupakan perbuatan syaitan. Li'annahum lamma taqarrabu ilaihim bil kufr wa syirk khadamuhum, karena di saat mereka itu mendekatkan diri kepada syaitan dengan kekufuran dan kesyirikan, terkadang dengan syarat-syarat mengijar Al-Quran di saat buang hajat dan semisalnya, minum darah haid dan semisalnya, itu syarat-syaratnya syaitan seperti itu. Dan untuk mendapatkan ilmu-ilmu hitam yang berbagai macam itu sangat mengerikan sekali. Syarat-syaratnya dan perjanjian mereka dengan syaitan luar biasa. Di saat mereka mengiyakan, belum tentu ilmu yang mereka harapkan ya kesampaian. Seperti Pancasono itu tidak, ya. Pancasono itu maksudnya hidup abadi, tidak bisa mati. Ilmu Pancasono. Tapi dengan syarat nanti dia harus mengabdikan diri setelah itu kepada para syaitan. Itu perjanjiannya. Dari apa yang menurut pengakuan orang-orang yang mempelajari tentang perkara tersebut. Wallahu musta'an. Fahamaluhum fil hawa wa masau bihim 'alal ma'. Sebab itu kemudian mereka membawanya terbang di udara. Sedangkan terbang di udara bagi kalangan jin itu bukan sesuatu yang, ya, bukan sesuatu prestasi. Mereka bisa memang dalam hitungan, ya, detik mungkin berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepat, karena memang mereka terbuat dari api. Pengakuan ifrit yang tersebut di dalam Al-Quran bahkan bisa memindahkan singgasananya dalam waktu sebelum Sulaiman berdiri dari tempat itu. Itu kan luar biasa sekali. Fama yajri ala aidi haula'i fajara min asy-syawadat wasy-syirk huwa min a'mali syayatin aw min khiyalihim wa dajlihim 'ala nas wa ya'mur yata'allamunaha fi ma bainahum kama yata'allamun as-sihr. Adapun apa yang terjadi di hadapan mereka-mereka ini, yakni apa yang dilakukan oleh mereka-mereka ini dari kalangan para fajara, dari berbagai macam ilusi-ilusi, syawadat, ya, berbagai macam sulap-sulap, wasyirk dan kesyirikan, ataupun berbagai macam magic, bisa diartikan magic, syawadat ini. Wa min amali syayatin, ini adalah amalan-amalan syaitan. Aw min khiyalihim, atau bisa kemungkinannya yang pertama adalah amalan syaitan atau merupakan tipu daya mereka. Jadi di situ mereka menggunakan berbagai macam alat-alat dan tipuan mereka kepada manusia. Wa ya umur ya ta'allamunahu, dan itu adalah perkara-perkara yang mereka pelajari. Fima bainahu, di antara mereka, ya, dan ada ilmu-ilmu tersebut dipelajari memang, dan bahkan ada sekolah-sekolahnya di luar negeri. Tidak tahu orang di Indonesia. Sekolah-sekolah belajar ilmu magic itu apa? Ilmu sulap itu. Belajar ilmu sulap. Sehingga sulap itu ada tingkatan-tingkatan, ada nama-namanya. Dan ada jenis-jenisnya. Ini sulap jenis ini, sulap jenis ini, ya. Jenis ini pun ada peringkat-peringkatnya, sudah sampai pada taraf ini, taraf ini. Sehingga di antara mereka itu paham. Oh, fulan itu kadarnya sudah siap. Oh, alam dia itu sudah sampai tingkatan master. Ada bagian hipnotis, ada bagian ini, bagian itu, mungkin itu mereka pelajari. Sebagaimana mereka pelajari sendiri. Jadi perbedaannya adalah kalau karomah bukan karena pembelajaran, bagaimana mujizat juga bukan karena pembelajaran. Bukan sesuatu yang bisa dipelajari. Itu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dari kalangan salihin. Adapun sihir dan syawadat itu adalah perkara-perkara yang dipelajari, siapapun bisa. Siapapun bisa. Dahulu anak pernah tertarik dengan ya waktu muda ya masih pingin-pingin hal-hal yang aneh-aneh gitu, tertarik dengan yang namanya tenaga dalam. Karena menyaksikan sendiri ada orang didorong pakai tangan jarak jauh bisa terpental beberapa meter ke belakang. Wah, sih itu kalau bisa seperti ini. Ya. Orang mau dibacok betul-betul itu waktu demonstrasi anak ya itu. Pakai parang begitu semua orang. Bacok begini yang mau bacokin malah mental. Guling-guling. Namanya anak muda masih pengen-pengen seperti itu. Penasaran. Nah, setelah di situ anak tanya, ini yang seperti ini apakah bantuan setan ataukah bantuan dari malaikat? Yang namanya orang bodoh ya masih. Mereka bilang bahwa ini baik, karena yang mendapatkan seperti ini orangnya harus sholat, harus itu melakukan hal seperti ini seperti itu. Ya, tapi kok ada orang yang nasrani ikut-ikutan juga? Nah, itu kan sekali aneh. Ya, mungkin kalau orang nasrani harus sholat. Itu semua dari berbagai macam kalangan bisa. Berarti jelas ini bukan dari Allah SWT. Mulai juga goncang, walaupun sempat anak sempat belajar waktu itu, hanya tidak bisa untuk dikuasai alhamdulillah. Dalam artian tidak sampai lulus, tidak pernah bisa lulus karena ujian tidak pernah bisa. Alhamdulillah Allah selamat. Al-Muhim ya, perkara-perkara seperti itu. Dan tidak semua ilmu pernafasan kemudian dikatakan sebagai tenaga dalam yang dengan bantuan setan. Tidak semuanya seperti itu. Mungkin ada pola nafas, betul-betul pola nafas biasa dan istilahnya mampu untuk menghasilkan tenaga dengan sesuatu bersentuhan ya, dengan tenaga nafas dia gerakannya lebih kuat dan sebagainya, mungkin bisa. Kalau yang seperti ini diinilah tanpa bantuan setan, semoga tidak masalah. Tapi yang saat itu dengan jurus-jurus tertentu, dengan pukulan jarak jauhnya, dengan ini, maka itu jauh. Itu adalah bantuan-bantuan syaitan. Allah mengusahakan. Walayan sabila lambia wa adba'ihim syai'inha. Kita yang kepada para nabi dan pengikut para nabi sedikit pun darinya. Walihala lammana sabal yahudu asyikra ila nabi ila Sulaiman alaihi salam radhiyallahu alaihi. Dan karenanya di saat Yahudi menisbatkan syirik kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Allah bantah. Ya anasyikra kufrun, bahwasanya syirik itu kufuran. Wala yunsab al-kufur ila al-anbiya, dan tidak boleh dinisbatkan kekufuran kepada para nabi. Wa Sulaiman alaihi salam, sedangkan Sulaiman termasuk dari para nabi. Wala yanliqu bihi sihr, dan tidak pantas bagi seorang nabi mempelajari sihir. Wallahu ta'ala alam biswa'al ma'amakna wa sallamu'ala hamadim ala alihi wa sallamu'ala'in wa sallamu'ala'ina wa sallamu'ala'ina wa sallamu'ala'ina wa sallamu'ala'ina wa sallamu'ala'ina wa sallamu'ala'ina wa sallamu'ala'ina wa